إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أما بعد الحمد لله pada pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa melalui udara melanjutkan majelis kita yang ke-45 masih dalam pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran, penjelasan adab-adab para pembawa Al-Quran, dan masih kita di bab yang ke-6 fi adabil qira'ah, tentang adab-adab dalam membaca. Setelah sebelumnya kita telah membahas kitab Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, pembahasan tentang hal-hal yang terkait dengan isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita sudah bahas tentang hukumnya, tentang beberapa macam lafaz dari ta'awudz tersebut. Dan alhamdulillah kita memasuki pasal yang baru. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata, "Faslun. Wa yanbaghi an yuhafidha 'ala qira'ati bismillahirrahmanirrahim fi awwali kulli suratin siwa bara'ah." Pasal hendaknya senantiasa menjaga dan melanggengkan membaca bismillahirrahmanirrahim setiap awal surat, baik itu di awal surat Al-Fatihah maupun di surat lainnya, siwa bara'ah, kecuali surat bara'ah, yakni surat At-Taubah. Karena memang di dalam mushaf Utsmani dan mushaf para sahabat, dan itu pula yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, di awal surat At-Taubah tidak diperintahkan untuk menulis bismillahirrahmanirrahim. Maka dibiarkan demikian adanya sejak zaman sahabat hingga pada hari kita sekarang ini. Fa inna aktsara al-ulama'i 'ala annaha ayah. Mengapa demikian? Mengapa senantiasa kita harus membaca bismillahirrahmanirrahim di awal surat, baik itu Al-Fatihah maupun surat-surat yang lainnya selain surat At-Taubah? Karena kebanyakan para ulama berpendapat bahwa bismillahirrahmanirrahim adalah ayat. Ya, adalah ayat dari Al-Quran, termasuk bagian dari Al-Quran yang membacanya diganjar pahala sebagaimana ganjaran pahala Al-Quran yang per hurufnya diganjar dengan hasanah, kebaikan. Wal hasanatu bi asyrati amthaliha, dan setiap kali kebaikan dilipat gandakan 10 kali sebagaimana huruf-huruf pahala membaca huruf-huruf Al-Quran lainnya. Para pendengar Ismail Radio AM774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Di sini Al-Imam An-Nawawi menegaskan bahwa bismillahirrahmanirrahim merupakan bagian dari ayat Al-Quran. Memang di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat dari Al-Quran atau tidak. Para ulama sepakat bahwa bismillahirrahmanirrahim yang terdapat di tengah-tengah surat An-Naml merupakan bagian dari Al-Quran. Dalam kitabnya atau dalam suratnya Sulaiman kepada Ratu Yaman, ya, Ratu Bilqis atau Balqis, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya, sesungguhnya surat tersebut dari Sulaiman dan di dalamnya terdapat bismillahirrahmanirrahim. Sepakat para ulama, tidak ada khilaf bahwa bismillahirrahmanirrahim dalam surat An-Naml itu merupakan bagian dari Al-Quran. Adapun selain itu, di awal surat, maka itu khilaf para ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat dari Al-Quran. Namun ulama dan ulama yang mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat dari Al-Quran, ini adalah pendapat qurra ahlu Mekkah dan qurra ahlul Basrah. Ya, pendapat ulama qiraat dari Mekkah dan ulama qiraat dari Basrah. Namun ulama yang berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat dari Al-Quran terbagi lagi menjadi tiga pendapat. Ya, terpecah lagi menjadi tiga pendapat. Sebagian ulama berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu ayatun mustaqillah. Ya, ayat yang terpisah, ayat yang berdiri sendiri, bukan bagian dari surat. Ya, ayat yang berdiri sendiri, bukan bagian dari surat tersebut. Misalnya saja surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, ada bismillahnya, baik di Mushaf Utsmani maupun Mushaf para sahabat, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Adapun Bismillahirrahmanirrahim, bukan. Tapi itu ayat, namun ayat yang berdiri sendiri. Ya, ini pendapat ulama pertama. Yang kedua, sebagian ulama berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat dan bagian dari surat. Merupakan ayat dan juga bagian dari surat dan ayat pertama dari surat tersebut. Baik itu Al-Fatihah maupun surat-surat yang lainnya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Fatihah ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Baqarah ayat pertama dan seterusnya. Merupakan ayat pertama dan bagian dari tiap surat. Ini pendapat ulama yang kedua. Sebagian ulama berpendapat, yang pendapat kedua ini pendapat ya didukung banyak oleh para ulama, di antara riwayat dari Imam Syafi'i, pendapat Imam Ahmad, Ishaq dan lainnya. Pendapat yang kedua bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu ayat dan bagian dari ayat surat Al-Fatihah. Ya, bagian dari ayat surat Al-Fatihah. Namun dia ayatun mustaqillah di surat-surat lainnya. Ya, dalam Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Alhamdulillahirrabbilalamin ayat kedua. Adapun di surat Al-Baqarah Bismillahirrahmanirrahim ayatun mustaqillah, ayat yang berdiri sendiri. Adapun ayat pertama dari surat Al-Baqarah Alif Lam Mim. Ya, ini pendapat yang diriwayatkan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Pendapat kedua, karena dari Imam Syafi'i ada dua riwayat. Riwayat pertama mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim bagian dari surat, setiap surat. Pendapat yang riwayat kedua dari Imam Syafi'i bahwa Bismillahirrahmanirrahim bagian dari surat di Al-Fatihah saja. Adapun di surat lain itu ayatun mustaqillah. Pendapat yang keempat, dan ini pendapat yang didukung juga oleh banyak para ulama, terutama ulama qurra dari Kufah, ulama qurra Madinah dan ulama qurra Syam. Ya, para ahli qiraat dari Madinah, Kufah dan Syam. Yani apa? Bismillahirrahmanirrahim laisat bi ayah, bukan bagian dari ayat. Ya, bukan bagian dari ayat Al-Fatihah, bukan pula surat-surat lainnya. Ya, tapi dia hanya pemisah saja. Sebagai pemisah antara satu surat dengan surat lainnya. Loh, apakah tidak timbul permasalahan pada pendapat yang keempat ini maupun pendapat yang kedua? Kalau Bismillahirrahmanirrahim itu ternyata bukan ayat. Ya, apakah ada permasalahan? Kenapa? Kalau Bismillahirrahmanirrahim itu bukan ayat, maka Al-Fatihah menjadi 6 ayat. Ya, Al-Fatihah yang bismillah yang sudah terkenal di kalangan kita, Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama, Alhamdulillahirrabbilalamin ayat kedua, Ar-Rahmanirrahim ayat ketiga, ya Maliki yaumiddin ayat keempat, Iyyaka na'budu ayat kelima, Ihdinas siratal mustaqim ayat keenam, Siratal ladzina an'amta alaihim ayat ketujuh. Demikian urutan yang sudah ma'ruf di kalangan kaum muslimin. Kalau ternyata Bismillahirrahmanirrahim bukan merupakan ayat, kalau begitu jadi 6 ayat Al-Fatihah. Sedangkan Allah sudah firmankan di surat Al-Hijr, ya walaqad atainaka sab'a minal mathani wal qur'anal azim. Kami telah berikan kepada engkau wahai Muhammad 7 ayat yang diulang-ulang. Kebanyakan para ulama tafsir menafsirkan bahwa 7 ayat yang diulang-ulang tersebut adalah Al-Fatihah. Kalau Bismillahirrahmanirrahim dihapus dari Al-Fatihah, kalau begitu menjadi 6 ayat. Ulama yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukanlah ayat dari Al-Fatihah dan Alhamdulillahirrabbilalamin ayat pertama, maka yang ayat ketujuh yang sudah ma'ruf di kalangan kita itu pada hakikatnya 2 ayat. Ya. Siratul ladhina an'amta alaihim. Itu ayat ke-6. Ghairil maghdubi alaihim waladhalin, itu ayat ke-7. Ya, demikian pendapat para ulama qiraat yang mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim itu bukan ayat. Ini pendapat ahli qira Madinah, qira Basrah dan qira Syam. Dan ini pendapat juga imam dari Imam Malik rahimahullahu taala. Lalu al-Imam An-Nawawi rahimahullahu melanjutkan, mana yang lebih tepat di antara pendapat tersebut? Wallahu alam, saya lebih condong pendapat yang mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim itu merupakan ayat dari Al-Fatihah. Ya, ayat dari Al-Fatihah. Namun bukan ayat atau ayatul mustaqillah di surat lainnya. Ya, bukan bagian awal surat. Dan ini riwayat dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala, karena itu menggabungkan dari beberapa hadis yang seolah-olah bertentangan di bab tersebut. Wallahu alam. Lalu al-Imam An-Nawawi rahimahullah melanjutkan, haitsu kutibat fil mushaf. Ya, mengapa beliau memilih pendapat ulama yang mengatakan bahwa ini sekumpulan ulama, yakni tiga pendapat yang awal saya sebutkan tadi, itu pada hakikatnya masih satu muara, bahwa bismillahirrahmanirrahim ayat dari awal merupakan ayat dari Al-Qur'an. Walaupun secara perinciannya ada sedikit perbedaan. Ya, lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah melanjutkan, kenapa bismillahirrahmanirrahim terhitung sebagai ayat? Haitsu kutibat fil mushaf. Karena bismillahirrahmanirrahim tertulis di dalam mushaf sejak zaman Nabi SAW, yang beliau perintahkan para sahabat ketika wahyu turun kepada beliau di awal surat. Nabi SAW perintahkan untuk tulis bismillahirrahmanirrahim kecuali surat At-Taubah. Ya, dan sudah dibiarkan demikian bahkan ketika zaman Abu Bakar. Ya, ketika disatukan itu pun tetap ditulis bismillahirrahmanirrahim. Bahkan di zaman Uthman bin Affan ketika qiraat disatukan pun tetap ditulis bismillahirrahmanirrahim. Ya, tidak mungkin mereka tetap menjaga demikian. Sedangkan di zaman Rasulullah SAW, beliau sudah mewanti-wanti jangan menulis selain Al-Quran. Ya, kenyataannya bismillahirrahmanirrahim tetap mereka abadikan, diabadikan oleh para sahabat maupun orang-orang setelahnya tertulis di dalam mushaf. Menunjukkan bahwa bismillahirrahmanirrahim tersebut merupakan ayat. Haitsu kutibat fil mushaf, waqad kutibat fi awa'il suwar siwa bara'ah. Dan sudah tertulis di mushaf dan sudah tertulis di awal setiap tiap surat, kecuali surat Bara'ah, kecuali surat At-Taubah. Ya, bahkan sampai diriwayatkan dari sebagian sahabat di antara Uthman bin Affan bahwa Bara'ah dan Al-Anfal itu satu surat menurut pendapat sebagian para sahabat, karena tidak tertulis bismillahirrahmanirrahim dan ayatnya pun mirip. Ya, ayat-ayat Al-Anfal dengan ayat-ayat At-Taubah ya banyak kemiripan. Banyak berbicara tentang jihad, ya, orang kafir dan orang munafik. Ya, sangat mirip sehingga sebagian para sahabat menganggapnya sebagai satu surat. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala melanjutkan, fa in qara'aha kana muthbitan qira'at al-khatmati aw as-surah. Ya, kalau dia membaca bismillahirrahmanirrahim maka dia menetapkan bismillahirrahmanirrahim untuk membaca satu kali khatam atau membaca satu surat, yakni harus membaca bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia meyakini bahwa bismillahirrahmanirrahim itu merupakan bagian dari Al-Qur'an. Ketika dia niatkan menghatamkan Al-Qur'an atau meniatkan untuk membaca satu surat secara sempurna, maka dia harus membaca bismillahirrahmanirrahim. Namun membaca bismillahirrahmanirrahim, apakah membacanya dengan sir atau jahr? Ya, terlebih lagi di dalam salat. Ini adalah pembahasan yang cukup panjang di kalangan para ulama, yang para ulama sejak zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sudah khilaf dalam permasalahan ini. Ya, bahkan para ulama sejak ulama terdahulu dari zaman ke zaman banyak mengarang kitab khusus tentang permasalahan ini saja. Al-jahru bil basmalah, apakah menjaharkan basmalah, atau as-sirru bil basmalah, atau mensirkan dalam membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya, insyaallah saya akan bahas pendapatnya para ulama berserta dalil-dalilnya. Para ulama khilaf tentang apakah bismillahirrahmanirrahim ketika dibaca itu terlebih lagi di dalam sholat, apakah dibaca dengan jahar atau dibaca dengan sir? Ya, atau tidak dibaca sama sekali. Para ulama khilaf dalam permasalahan ini menjadi 4 pendapat. Di antara ulama, pendapat yang cukup banyak didukung oleh para ulama bahwa bismillahirrahmanirrahim dibaca jahar ketika sholat jahar, ketika sholat maghrib, ketika sholat isya dan sholat subuh, yang dimana bacaan Al-Quran tersebut dijaharkan, maka begitu pula bismillahirrahmanirrahim dijaharkan. Ya, ini pendapat Laith bin Sa'ad, al-imam Syafi'i, dan juga diriwayatkan dari beberapa sahabat di antara Ammar bin Yasir, Ibnu Umar, dan lainnya. Dan pendapat ini didukung juga oleh dalil-dalil yang kuat. Ya, di antaranya hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ketika Anas bin Malik ditanyakan bagaimana bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya beliau jawab kanat qira'atuhu maddan. Ya, bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca ya Al-Fatihah atau ketika membaca Al-Qur'an, membacanya dengan mad, memperhatikan panjang pendeknya. Tsumma qara' bismillahirrahmanirrahim ya muddu bismillah. Kemudian Anas bin Malik mencontohkan Nabi SAW membaca bismillahirrahmanirrahim dengan memanjangkan bacaan bismillah, yakni lafzul jalalah bismillah, karena di situ ada mad. Wa yamuddu ar-rahman, dan membaca mad panjang pada bacaan ar-rahman, yakni pada huruf mimnya. Wa yamuddu ar-rahim, dan juga memanjangkan bacaan ar-rahim, yakni pada huruf ha. Ya, Anas bin Malik mencontohkan demikian. Yang itu beliau dengar dari Nabi SAW. Ya, Nabi SAW apabila ada bacaan yang dipanjangkan, dipanjangkan. Apabila yang pendek, beliau baca pendek. Dan mencontohkannya dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, tidak mungkin ini hanya dari ya ijtihad dari Anas bin Malik saja. Tapi tidak lain tidak bukan merupakan ya apa yang Anas bin Malik saksikan dari perbuatan Nabi SAW. Beliau membaca, pernah mendengar Nabi SAW membaca bismillahirrahmanirrahim. Di antaranya dalil yang dijadikan oleh para ulama bahwa bismillahirrahmanirrahim itu dijaharkan hadis dari Ummu Salamah, hadis riwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dalam sunannya, Imam Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, Al-Imam Al-Hakim dalam Mustadrak. Ya, hadis bahwa Anas Ummu Salamah berkata, "Kana Rasulullah SAW yaqta'u qira'atahu ayatan ayah." Rasulullah SAW, cara beliau membaca Al-Quran dengan memutus ayat per ayat. Kemudian Ummu Salamah mencontohkan dari Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, putus. Ya, mencontohkan dari bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin sampai akhir Al-Fatihah. Ya, mengawalinya dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Ini pun tidak lain tidak bukan karena Ummu Salamah menyaksikan bagaimana bacaan Nabi SAW. Dan hadis ini sahih, disahihkan oleh Al-Imam Ad-Darqutni, isnaduhu sahih wa rijaluhu thiqat. Kata beliau bahwa sanadnya sahih dan para perawinya thiqah. Kata Imam Hakim, hadha hadithun sahih ala syarti syekhain. Hadis ini sahih sesuai syarat Bukhari dan Muslim. Kata Imam Al-Hakim rahimahullah taala. Di antara juga dalil yang ketiga, dan ini dalil yang ketiga adalah kata Imam Ibnu Rajab, sesahih-sahih dalil dalam bab ini. Yani bab menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Yani hadis yang diriwayatkan dari Nu'aim al-Mujmir yang bermuara kepada Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dalam sunannya, Al-Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah, dan Imam Ibnu Hibban dalam sahih mereka berdua, dan Imam Hakim dalam Mustadrak, bahwa Abu Hurairah, ya Nu'aim al-Mujmir, ulama tabi'in, ya bermakmum kepada Abu Hurairah. Faqara'a bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Abu Hurairah menjaharkan baca bismillahirrahmanirrahim. Ya, menjaharkan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Thumma qara'a bi umbil Qur'an. Kemudian Abu Hurairah membaca Al-Fatihah. Hatta idha balagha walad dhalin qala amin. Sampai ketika sampai bacaan ya akhir Al-Fatihah, beliau mengucapkan amin. Wa yaqulu kullama sajada wa idha qama minal julus Allahu akbar. Kemudian setiap kali berpindah untuk sujud ataupun berdiri dari duduk, Abu Hurairah mengucapkan Allahu Akbar. Thumma yaqul idza sallama. Kemudian Abu Hurairah berkata ketika setelah selesai salat, selesai salam, beliau berkata, "Wallazi nafsi bi yadihi inni la ashbahukum salatan bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh saya ini adalah orang yang salatnya paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau ketika salat tersebut menjaharkan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini di antara dalil-dalil yang kuat yang dijadikan rujukan oleh para ulama yang berpendapat bahwa bismillahirrahmanirrahim dijaharkan. Ya, di antara para ulama bahkan sampai membuat kitab khusus tentang ini, tentang menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Di antaranya Al-Imam Al-Baihaqi, juga Muhammad bin Nasr Al-Marwazi, juga Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Bahkan Al-Khatib Al-Baghdadi membawakan puluhan riwayat dalam bab ini, menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang di antara yang paling sahih adalah 3 riwayat tersebut. Ini pendapat yang pertama dan dalilnya. Pendapat yang kedua, bahwa bismillahirrahmanirrahim tetap dibaca. Ya, tetap dibaca baik dalam sholat jahar maupun sholat sir. Namun dibaca secara sir. Dibaca secara sir dan perlahan. Ya, tidak dijaharkan. Ketika dalam sholat maghrib, sholat isya dan sholat subuh, ya, ketika bacaan Al-Quran dijaharkan, maka dia membaca bismillahirrahmanirrahim, mengawali dengan basmalah, namun dibaca secara sir. Dan ini pendapat yang didukung oleh jumhur para ulama, di antara Khulafa' ar-Rasyidin, 4 khalifah, dan jamaah dari kalangan para sahabat, dan juga para ulama tabi'in. Dan ini pula pendapat ulama tabi'in, di antara Ibrahim An-Nakhai, Ikrimah, Qatadah, dan lainnya, dan juga para ulama setelahnya, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Al-Thawri, Imam Ahmad Ibn Mubarak, dan Ishaq Ibn Rahawai. Dan ada beberapa dalil yang dipegang oleh para ulama tersebut. Bismillahirrahmanirrahim, pendapat yang kedua yang didukung oleh jumhur para ulama, bahwa basmalah disirkan baik dalam bacaan solat yang jahar maupun solat yang sir. Ya, dengan menyembunyikan atau mensirkan bacaan bismillahirrahmanirrahim, yang pendapat ini didukung oleh dalil-dalil yang kuat. Bahkan tidak berlebihan kalau saya katakan, ya, dalam bab basmalah mereka memiliki dalil yang paling kuat di bab tersebut. Hadis yang paling sahih di bab tersebut, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar kanu yaftatihuna as-salata bilhamdulillahi rabbil alamin. Hadis yang muttafaqun alaih dari Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar, dalam sebagian riwayat ada tambahan wa Uthman, dan Uthman, mereka yaftatihun, memulai bacaan Al-Fatihah dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, mengawalinya dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang di riwayat yang lain, dalam lafaz Muslim, la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qira'atin wala fi akhiriha. Yakni mereka, Nabi SAW, Abu Bakar dan Uthman, tidak membaca bismillahirrahmanirrahim fi awwali qira'atin, di awal bacaan, yakni di awal bacaan Al-Fatihah, wala fi akhiriha, tidak pula di akhirnya. Maksudnya di akhir Al-Fatihah, yakni tidak membaca bismillahirrahmanirrahim di awal Al-Fatihah, dan setelah Al-Fatihah tidak membaca bismillahirrahmanirrahim untuk awal surat yang baru. Ya, untuk awal surat yang baru. Yakni mensirkan bacaan basmalah di Al-Fatihah maupun basmalah di surat. Di lafaz yang lain, masih dari hadis Anas, lafaz Al-Imam Ahmad, Al-Imam An-Nasai dan Ibnu Khuzaimah, "Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khalfa Abi Bakr wa Umar wa Uthman." Fakanu la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Kata Anas bin Malik, saya salat di belakang Rasulullah SAW, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Uthman, yang mereka la yajharun, tidak menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini benar-benar tegas. Ya, tidak menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Karena para ulama yang berpendapat bahwa bacaan basmalah itu dijaharkan, mereka tetap memakai hadis yang Anas bin Malik yang pertama, dengan lafaz yang pertama, la yaftatihun. Ya, mereka mengawali bacaan Al-Fatihah dengan Alhamdulillah. Namun mereka memahaminya dengan takwil. Maksudnya hadis tersebut adalah mengawali bacaan Al-Quran dengan surat Al-Fatihah yang di dalamnya ada Alhamdulillahirabbil alamin. Yakni awal kali membaca salat Al-Quran yang dibaca adalah Al-Fatihah yang di dalamnya ada ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan berarti tidak menjaharkan bismillah. Namun lafaz yang kedua ini dari lafaz Ahmad An-Nasai Ibnu Khuzaimah dan lainnya itu menafikan takwilan tersebut. Ya, tidak benar. Justru yang lebih tegas bahwa mereka memang tidak menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Bahkan dengan lafaz yang lebih tegas lagi dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, namun memang riwayat ini ya dipermasalahkan sanadnya. Ya, dengan lafaz kanu yusirrun. Mereka, yakni Nabi SAW, Abu Bakar, Uthman, mereka mensirkan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan riwayat ini semuanya dibawakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram yang beliau mengomentari di akhir setelah beliau bawakan riwayat-riwayat tersebut. Ya, ala hadha yuhmalu nafyu fi riwayati Muslim. Ya, demikianlah yakni dibawa, digabungkan semua riwayat-riwayat di bab tersebut. Yakni tidak membaca bismillahirrahmanirrahim maksudnya adalah disirkan bacaannya. Ya, maksudnya disirkan. Khilafan liman a'allaha. Ya, menyelisihi pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa hadis ini bermasalah karena lafaznya beda-beda. Ya, di lafaz pertama yaftatihuna al-qira'a bilhamdulillah, lafaz yang kedua la yajharuna bismillahirrahmanirrahim, lafaz yang ketiga yusirrun, kanu yusirrun. Sebagian ulama mendhaifkan hadis ini karena diriwayatkan dengan berbagai macam lafaz yang berbeda. Ya, namun pendhaifan tersebut ya pun sudah dibantah oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Fathul Bari bahwa perbedaan lafaz tersebut tidaklah menunjukkan bahwa hadis ini muttarib. Ya, tidak muttarib. Kenapa? Karena berbagai macam lafaz tersebut itu hanya saling menjelaskan satu sama lain. Ya, tidak saling menafikan satu sama lain. Ya, adapun makna yaftatihuna bilhamdulillah, mereka mengawali dengan alhamdulillah, yakni bacaan yang terdengar awal kali terdengar adalah alhamdulillah rabbil alamin. La yajharun, ya tidak menjaharkan bismillahirrahmanirrahim, karena memang kalau membaca bismillahirrahmanirrahim dengan sir, ya dengan sir yang awal terdengar adalah alhamdulillah. Ya, kanu yusirrun, dan mereka mensirkan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Jadi satu riwayat dengan riwayat yang lain tidaklah saling menafikan, justru saling menjelaskan satu sama lain sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab. Dan mustahil hadis mereka dikatakan sebagai bertentangan satu sama lain, sedangkan para perawi di masing-masing sanad tersebut adalah ulama yang terkenal dengan adalahnya, kethiqohannya, kefaqihannya, yang mereka paham apa yang mereka riwayatkan. Ya, bahkan dibahas panjang lebar oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam syarah Sahih Al-Bukhari. Ini pendapat yang kedua, dan ini juga ya pendapat yang sangat kuat. Bahkan hadis mereka itu hadis yang terkuat di bab ini, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Pendapat yang ketiga, dan ini pendapat yang menggabungkan pendapat yang pertama dengan kedua, bahwa bismillahirrahmanirrahim itu boleh pilih apakah dengan membacanya dengan jahar atau membacanya dengan sir. Ya, kaum muslimin boleh memilih antara dua pendapat tersebut, dengan jahar atau dengan sir. Namun yang lebih afdol memang membacanya dengan sir. Dan ini pendapatnya Al-Imam Ishaq Ibn Rahawaih dan sebagian para ulama hadis yang mereka menggabungkan ya hadis-hadis pendapat ulama yang pertama dan hadis-hadis pendapat ulama yang kedua. Hadis-hadis yang mengatakan basmalah dengan jahar dan hadis-hadis yang mengatakan basmalah dengan sir. Ya, ini pendapat yang agak moderat dibanding pendapat yang sebelumnya karena menggabungkan semuanya. Pendapat ulama yang keempat, ya bismillahirrahmanirrahim tidaklah dibaca. Tidak dibaca di dalam salat, tidak dibaca secara jahar maupun secara sir. Ya, tidak dibaca secara jahar maupun sir. Ya, bahkan tidak boleh dibaca di salat wajib. Bahkan sebagian ulama Malikiyah mengatakannya bahwa itu bisa membatalkan salat. La fil Fatihah wala fi ghairiha, tidak dibaca di awal surat Al-Fatihah maupun surat lainnya. Ya, ini pendapat ulama yang mengatakan bahwa basmalah bukanlah ayat. Ya, basmalah bukanlah ayat, dan ini pendapat ulama qiraat Ahlul Madinah, Ahlul Basrah, dan Syam. Mereka berpendapat bahwa basmalah bukan ayat, sehingga tidak boleh dimasukkan ke dalam sholat. Ya, kalau sholat sunnah mereka masih meringankan, masih memberikan rukhsah untuk membacanya di sholat sunnah, tidak membatalkan sholat. Kalau dibaca di sholat wajib, sebagian ulama yang berpendapat ini, di antara tafri'nya mengatakan bahwa kalau dibaca di sholat wajib bisa membatalkan sholat. Dan ini pendapat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Malik dan ulama lainnya dari Ahlul Madinah. Tidak boleh membaca Basmalah Rahman Rahim. Mana dalil pendapat ini? Dalil pendapat ini adalah dalil-dalil pendapat ulama yang kedua, yakni yaftatihuna bilhamdulillah rabbil alamin. Dalil yang menyebutkan bahwa Al-Fatihah diawali dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Namun pendapat ulama yang kedua, peniadaan bacaan bismillah, mereka pahami secara majazi, yakni tidak dibaca secara jahr. Maksudnya adalah dibaca secara sir, tetap dibaca. Adapun pendapat ulama yang keempat ini menafikan, meniadakan pembacaan bismillahirrahmanirrahim secara hakiki, ya tidak dibaca sama sekali. Ya, tidak dibaca sama sekali, menafikannya secara hakiki. Namun ini pun ya dibantah oleh ulama yang datang belakangan, di antara juga Al-Imam Ibnu Rajab, dan bahkan Al-Imam Ibnu Abdul Bar pun yang menganggap agak janggal pendapat ini, padahal beliau mazhabnya adalah Maliki. Kenapa? Karena memang kalau digabungkan dengan dalil-dalil yang lain, itu lebih tepat pendapat ulama yang kedua, bahwa tidak dibaca maksudnya tidak dibaca secara jahr. Ya, bukan tidak dibaca sama sekali. Karena ada hadis-hadis yang dengan sanad yang sahih diriwayatkan bahwa basmalah Nabi SAW tidak menjaharkannya, tapi tetap membacanya. Ya, tapi tetap membacanya. Ya, ini diantara pendapat para ulama dan masing-masing dalil mereka. Ya, sengaja saya agak memanjangkan pembahasan ini, karena memang bahkan dari sumber-sumber yang saya baca, itu pembahasannya jauh lebih panjang dari yang saya sebutkan. Ya, ada dalil-dalil yang lain yang tidak saya sebutkan. Namun ini dalil yang sahih dari masing-masing pendapat para ulama. Ya, mengapa? Karena ini sering jadi bahan polemik di antara kaum muslimin, yang bahkan tidak jarang kaum muslimin saling bermusuhan satu sama lain karena berbeda dengan saudara yang dalam hal basmalah. Ya, hendaknya tidak sampai kita pada tingkat yang demikian. Kenapa? Karena masing-masing pendapat tersebut ada ulama mujtahidnya. Ya, ada imamnya. Ya, bahkan ada dalilnya. Ya, masing-masing pendapat ulama tersebut, dari empat pendapat tersebut, masing-masing didukung oleh dalil. Hanya saja mereka ya berbeda dalam metode memahami dalil. Namun dalam permasalahan yang seperti ini, yang di empat pendapat tersebut, apakah itu menjaharkan basmalah atau membaca basmalah dengan sir, atau ada kalanya mensirkan, ada kalanya menjaharkan, atau ada kalanya yang tidak membaca sama sekali, masing-masing telah didukung oleh ulama mujtahidnya dan juga ada dalilnya. Maka masing-masing kaum muslimin silakan memilih pendapat mereka yang mereka lebih condong kepada pendapat tersebut, dan tidaklah menyalahkan saudaranya yang berbeda dengan pendapatnya. Ya, bahkan sampai menyesatkan. Ya, ini tidak dibenarkan. Kenapa ulama ketika membahas bab al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar sudah membahas bahwa di antara adapun hal-hal yang masalah ijtihadiyah yang masing-masing ulama didukung ulama mujtahid, ada ulama mujtahidnya dan ada dalilnya, maka itu tidak diperbolehkan untuk mengingkari kemungkaran secara keras. Tidak diperbolehkan. Namun masih diperbolehkan apabila masih dalam tahap diskusi, yang itu diskusi dengan baik-baik. Ya, hendaknya kaum muslimin perhatian di bab ini. Jangan sampai kita hanya perbedaan permasalahan yang itu ada ulamanya, justru kita sampai terjatuh ke sesuatu yang haram, sampai mencaci maki saudara kita sendiri. Wallahu a'lam. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala melanjutkan, "Wa idza akhalla bil basmalati kana tarikan ba'd al-Qur'ani 'inda al-aktsarin." Ya, dari permasalahan ini beliau membawa lagi ke permasalahan yang lain. Kalau seandainya tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, maka dia dianggap meninggalkan bacaan sebagian Al-Qur'an. Ya, meninggalkan sebagian Al-Qur'an. Tentu saja ini menurut pendapat ulama yang mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat. Ya, adapun penjabaran ulama yang mengatakan bahwa basmalah bukan ayat tidaklah demikian. Ya, dia dianggap meninggalkan sebagian Al-Qur'an menurut pendapat ulama yang mengatakan bahwa basmalah adalah ayat. Fa idza kanatil qira'atu fi wadhifatin 'alayha ju'lun kal asba'i wal ajza'i allati 'alayha awqafun wa arzaq. Kana al-i'tina'u bil basmalati ashad. Ya, apabila bacaan Al-Qur'an tersebut yang merupakan suatu tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepada orang tersebut yang di situ ada upahnya, contohnya saja seperti imam masjid, ya imam masjid yang dia diberi upah dari negara dan itu sudah ada sejak zaman khilafah terdahulu, atau mungkin dari lembaga wakaf kaum muslimin kalau di zaman kita sekarang ini, yang seorang imam masjid dia diberi upah atau gaji dari yayasan masjid tersebut, maka ataupun dari wakaf yang dia diberi upah tertentu, maka perhatian terhadap basmalah ini lebih ketat lagi. Ya, tidak boleh, dalam artian dia tidak boleh meninggalkan basmalah tersebut. Ya, karena kalau dia yang dia ditugaskan sebagai imam dan meninggalkan basmalah, maka dia meninggalkan sebagian Al-Qur'an. Yang meninggalkan bacaan sebagian Al-Qur'an. Dia tidak menunaikan amanatnya dengan meninggalkan basmalah yang merupakan bagian dari Al-Qur'an. Liyastahiqqa ma ya'khuduhu yaqinan, agar dia mengambil bagian upahnya dengan yakin, yakni dengan menunaikan bacaan basmalah yang itu merupakan bagian dari Al-Qur'an. Ya fa innahu idza akhalla bihi lam yastahiqqa syai'an min al-waqfi 'inda man yaqulu al-basmalatu ayatu min awailis suwar. Ya, karena kalau dia tidak membaca basmalah, maka dia tidak berhak dari ya wakaf atau upah tersebut bagi pendapat ulama yang mengatakan bahwa basmalah termasuk ayat. Ya, basmalah termasuk ayat di awal-awal surat. Nah, dari sini pun bisa dipahami kalau ulama yang berpendapat terlebih lagi imam mendukung pendapat yang mengatakan bahwa basmalah bukanlah ayat, maka dia tidak terhitung berkhianat. Ya, tidak terhitung mengkhianat amanat yang dibebankan kepada dirinya. Ya, karena dia bukan menganggap bahwa basmalah itu sebagai ayat, dan itu ada imamnya. Wa hadhihi daqiqatun nafisatun yata'akkadu li'tina'u biha wa isha'atiha wa isha'atuha. Dan ini adalah pendapat yang dan ini adalah pembahasan yang detail dan pembahasan yang berharga dan hendaknya diperhatikan dan disebarkan. Ya, karena terkait dengan pelaksanaan suatu amanat. Ya, terkait dengan pelaksanaan suatu amanat yang penting untuk diketahui kaum muslimin, yang masing-masing masjid kaum muslimin itu rata-rata ada imam rawatibnya. Ya, mungkin ada sebagiannya yang imamnya itu tidaklah mendapat upah atau gaji tertentu, yang itu dia tidaklah terhitung berkhianat kalau misalnya salah misalnya atau berbeda mazhab dengan para makmum ya. Ya, memang di sini kalau mau dijabarkan lagi ada penjabarannya. Di antaranya bagaimana kalau seorang imam yang dia berbeda mazhab dengan makmumnya. Wallahualam, saya belum mencari lebih detail tentang pembahasan tersebut di kitab-kitab para ulama, sehingga mungkin saya akan cari lagi lebih lanjut pembahasan tersebut.